Mitra bisnis, Jakarta lumpuh dikepung banjir yang dinilai sebagian orang lebih parah dari banjir 2007 lalu. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Sumarekon Agung, Yohanes Marjuki. Pak Yohanes, apa komentar Anda? Ya, saya rasa harus menyeluruh ya. Ini nggak bisa hanya program dari Pemda DKI, tapi juga harus dari pemerintah pusat ya. Jadi harus koordinasi semua, mulai dari hulu ke hilir, coba diperiksa semua, supaya jangan ada lagi kejadian yang seperti ini gitu. Karena kita ini infrastrukturnya masih tertinggal dibandingin yang lain. Ya dampaknya terhadap bisnis tentulah ya, pasti semua merasakan dampaknya ya, nggak bisa ada aktivitas, perdagangan, lagi seperti yang di Kelapa Gading ya, yang daerah bisnis itu pasti dampaknya terasa itu untuk aktivitas bisnis. Ya terutama tentu dengan nggak bisa beraktivitas, nggak ada transaksi, nggak ada perdagangan, terus pasti ada banyak kerusakan-kerusakan yang harus diperbaiki. Jadi dampaknya sangat besar lah ya. Saya rasa kalau pembangunan properti kan memang udah ada RTRW-nya ya, udah ada rencana umum tata ruangnya ya. Saya rasa itu harusnya udah memang disesuaikan semua, ada titik-titik yang buat properti ya, bukan di situ. Mungkin ada yang masalah juga fasum-fasum yang udah pernah diserahkan harusnya untuk daerah hijau ya. Nah itu bisa diserahkan lagi ke swasta, terus jadi bangunan, itu yang harusnya nggak boleh. Langkah antisipasi apa yang perusahaan Bapak lakukan di saat kondisi seperti ini? Ya kalau dari kami, tentu kami udah pernah mengalami juga 2002, 2007. Jadi kami benar-benar waktu itu udah well prepare lah ya. Kami siapkan mulai dari perahu karet, kalau benar-benar terjadi banjir. Tapi antisipasinya kami juga siapkan mesin-mesin untuk pompa banjir. Kami juga siapkan waduk di Kelapa Gading. Terus juga turap-turap kami perbaiki, juga tanggul kami tinggikan. Semua kami udah lakukan. Dan yang kami pikir waktu itu dengan adanya banjir Kanal Timur harusnya udah teratasi problem itu. Nah, banjir Kanal Timur yang kita punya, apakah itu sudah berfungsi optimal menurut Anda, Pak? Saya rasa belum ini. Harusnya kalau udah optimal itu yang di Kelapa Gading Kali Sunter itu harusnya udah berkurang sampai 70% harusnya debit airnya di sana ya. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah banjir, Pak? Ya, saya rasa nggak bisa dibebankan semua ke Pemda ini kali ya. Juga pemerintah pusat terus terlibat karena ada banyak tempat-tempat yang juga di luar wewenangnya Pemda, seperti misalnya waduk itu kan adanya di daerah Jawa Barat nantinya ya, juga harus dipetakan semua titik-titiknya di mana, infrastruktur apa yang harus dibangun ya, koordinasi semua antar instansi dari PU segala terlibat. Saya rasa harus kerja dari sekarang ini, jangan nunggu banjir lagi, ini udah harus kita siapkan semua. Bukan hanya berwacana, tapi tetap harus langsung mulai action, saya rasa itu aja. Demikian Presiden Direktur Sumarekon Agung, Yohanes Marjuki, saya Mandariska.